Media. Coffee's free. Coffee's free. Oh, girl, I need a party. Coffee's free. I'm trying to, but I take. Selamat sore, Mitra Bisnis Pas FM. Apa kabar Anda ya? Sebenarnya kalau ketemu Kafis Break itu, aku mau ingetin Bang Kafis, sebenarnya bulan ini tuh ulang tahun kita loh Bang. Celah kita. Kafis Break itu adanya tanggal 9 Februari 2010. Jadi ini kita udah 2 tahun. Atau udah 3 tahun malah ya, 2009. Lama. Lama. Mau bikin apa nih, celebration? Mendekati hari Valentine juga soalnya ya. Durian. mau. Oke, Bang, kita mau berbagi lagi sama Mitra Bisnis sore ini ya. Jadi silakan Mitra Bisnis yang mau ngobrol sama Bang Kafi, telepon aja di 0216339160. Untuk Anda di luar Jakarta, 0810 Pas FM, yaitu bebas pulsa di line 3 kita. Kemudian juga SMS di 0816924924. Jangan lupa cantumkan nama dan kota Anda. Mau hadiah Valentine dari Bang Kafi? Langsung aja SMS ya. Oke, okay, tema kita pagi ini. Wah, ketahuan deh ya. Produk pagi. Sore ini, Bang. Itu nyindir. Pasti siaran dari pagi. Aduh, jadi ketahuan ya. Apa nih Bang, sore ini kita mau ngobrolin apa nih? 6 modal bisnis. 6 modal bisnis. Bikin bisnis kok modalnya cuma 6 sih? Bisa amat lebih dari amat. Oh gitu ya. Ya udah. Kalau gitu, apa yang dimaksud Bang Kafi dengan 6 modal bisnis? Orang kadang-kadang kagak mau bisnis, dia kagak mikir modal apa saja yang diperlukan gitu. Dan umumnya mereka hanya mikirin duit gitu. Nah, sore hari ini kita ingin memberikan inspirasi gitu loh, bahwa sebenarnya sukses untuk berbisnis, kalau kapital Anda itu tidak selalu ditentukan oleh duit. Oke, tidak melulu tentang duit ya. Ini berarti jadi bukan berarti Anda punya kapital besar Anda pasti selalu menang gitu. Dan atau Anda selalu punya kapital duit paling besar Anda pasti sukses, belum tentu. Ya udah, kalau gitu kita mulai. Tahap pertama. Yang pertama ya memang duit. Kirain gak pakai duit, modal dengkul. Iya, tapi kalau Anda bandingkan dengan perbincangan kita sore hari ini, mungkin duit ini cuma 1/6. Oh, oke. Gitu. Jadi gimana nih, yang dimaksud duit modal yang pertama dalam bisnis harus memang apa dulu? Memang duit. Iya, ada duit. Tapi tidak berarti bahwa kalau gak ada duit, Anda tidak bisa berbisnis. Oke, catat nih Mitra Bisnis. Lalu apa penjabaran dari kata uang ini sendiri, Bang? Duit ini mesti diapain? Dapatnya dari mana? Ya, kalau duit sih dapatnya bisa macam-macam. Bisa apel Malang, apel Washington. Kasihan tau Bang, sidang tadi Bang, sampai jam-jaman belum kelar. Kok betah ya orangnya. Jadi seriusnya, bisa aja dari tabungan kita, dari urunan sama teman-teman, urunan sama keluarga, terus kemudian jual mobil, jual motor, atau bisa juga dikasih sama mertua, ya makanya carilah mertua yang kaya raya. Kayak Bang Kafi. Dibongkar deh. Dan bisa aja minjem dari bank. Oke. Atau bisa aja Anda jual proposal ke pihak-pihak tertentu, dan pihak-pihak tertentu mau memodali. Jadi yang pertama adalah itu, modalnya uang. Ya. Nah tapi kan gini Bang, tadi lagi-lagi ya, kalau masalah uang ini memang paling kritis ya, orang mau bikin bisnis ya. Nah justru sore hari ini kita mau bilang itu bukan paling kritis, itu cuma 1/6. 1/6? Iya, karena masih ada 5 lagi modal yang perlu. Oh iya benar. 1/6 dari modal bisnis yang dibutuhkan itu ternyata adalah duit. Ini tadi ya. Padahal saya, mungkin juga Anda, selalu berpikir kalau mau bikin a new business, kalau selama ini kan selalu, waduh kalau gue gak punya duit gimana mau buka bisnis, mau bisnis apa gue kalau gak ada duit gitu kan Bang ya. Betul. Dan sedangkan kalau kita sebagai, maaf-maaf nih, yang karyawan masih bekerja, otomatis kita masih numpang hidup kan sama bos kita. Betul. Gitu. Jadi apa upaya yang dilakukan tadi, mulai dari bisa membuka tabungan sendiri, pinjem sama bank. Tapi seberapa besar keberanian itu Bang kalau melakukan pinjam-meminjam sama bank? Tadi makanya, kan juga ada resikonya. Makanya harus ada modal yang lainnya. Hmm. Modal yang lain ini yang mau kita inspirasikan. Oke, seperti apa nanti 5 modal yang lain dari 6 modal bisnis yang Bang Kavi cetuskan sore ini Mitra Bisnis. Anda juga boleh ikut sharing, tebak-menebak juga boleh di 0816-924-924. Kita akan berikan informasinya sesaat lagi hanya di Kavis Break Pas FM.